ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Ya, kita lanjutkan kembali membedah buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid sampai kepada pembahasan penafsiran yang salah terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini ada tiga penafsiran yang keliru, ya. Yang pertama, menafsirkan, mengartikan la ilaha illallah dengan kata-kata tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Dan ini yang paling masyhur. Namun enggak semua yang masyhur itu benar. Enggak semua yang viral itu pasti benar, ya. Semua kebenaran diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Itu ukuran kebenaran. Mengapa mengartikan, ya, tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah itu keliru atau salah? Yang pertama, tadi, ya, ini kalau kita mau kembali kepada tadi, karena yang paling paham tentang makna la ilaha illallah adalah siapa? Para nabi dan para rasul, ya. Nanti akan ada poinnya, ya. Cuma itu yang paling inti sebetulnya. Namun di sini yang pertama kita sampaikan dari sisi bahasa Arab. La ilaha illallah. Al-ilah dalam bahasa Arab itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Jadi kalau mengartikan tidak ada Tuhan atau pencipta, ini keliru. Karena al-ilah artinya adalah apa? Al-ma'bud, yang disembah. Kalau Tuhan atau pencipta itu Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, atau al-khaliq, sang pencipta. Itu berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Sedangkan la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Kita sampaikan di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ilah adalah yang disembah oleh hati dengan penuh kecintaan, pemuliaan, taubat, pengagungan, kerendahan, ketundukan, ketakutan, pengharapan, dan tawakal. Intinya al-ilah yang tercantum dalam la ilaha illallah itu artinya al-ma'bud, ya. Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah berkata, al-ilah adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati, ya, sampai seterusnya. Dan ini semuanya tidak ada yang layak menyandangnya melainkan Allah Ta'ala. Ini masih berkaitan dengan tadi, tauhid al-uluhiyah. Kemudian Syekh Sulaiman al-Syekh rahimahullah berkata, ini banyak sekali dalam ucapan para ulama, dan ini adalah ijma' mereka. Apa ijma' mereka? Bahwasanya al-ilah itu artinya yang disembah. La ilaha, tidak ada yang disembah, ya. Itu arti al-ilah dalam segi bahasa Arab. Hal ini berlainan dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan dan yang sejenis dengan mereka, yang mengartikan al-ilah adalah sang pencipta atau yang maha mampu untuk menciptakan atau yang semakna dengannya. Ini tadi yang kita sampaikan di akhir soal jawab. Dampak negatif enggak paham arti la ilaha illallah bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Karena apa? La ilaha illallah itu kalau artinya tidak ada menciptakan kecuali Allah, berarti namanya syirik itu hanya meyakini ada pencipta selain Allah. Ketika ada orang minta-minta kepada kuburan keramat, ya, kalau ditegur ini syirik, kata mereka, oh ini bukan syirik, syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini salah satu apa dampak negatifnya. Makanya perlu diluruskan apa, ya, makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Bahkan beliau mengatakan, ya, ucapan mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, ini adalah ucapan yang bid'ah. Tidak ada seorang pun dari ulama atau ahli bahasa Arab yang mengatakannya. Enggak ada yang mengatakan al-ilah itu artinya pencipta atau yang menciptakan, mengatur dan sebagainya. Al-ilah sepakat ulama ya, dan ahli bahasa Arab mengatakan al-ilah artinya al-ma'bud. Dari sini saja, dari segi bahasa saya sudah keliru. Yang kedua tadi, orang Arab di zaman jahiliyah, mereka adalah orang yang fasih bahasa Arab, mereka yang paling paham tentang bahasa Arab dan la ilaha illallah dengan bahasa mereka. Mereka paham apa arti la ilaha illallah? Ya Allah katakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Orang musyrikin jahiliyah ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini pemahaman orang Arab jahiliyah. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Mereka paham, cuma mengapa mereka enggak mau mengatakannya? Konsekuensinya berat, meninggalkan adat istiadat, budaya yang sudah mengakar dalam diri mereka. Ada tadi ya, aliran sungkanisme tadi ya, yang membuat mereka apa, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Nabi Muhammad ketika membawa dakwah tauhid dianggap aneh. Ya, inna hadzal syai'un ujab, ini seruan yang aneh kata mereka. Dan itulah yang Rasul katakan, bada'al islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatu balil ghuraba. Kata Rasul, Islam datang dalam keterasingan, yaitu tadi dakwah tauhid dianggap aneh. Dan kata Rasul, dan akan kembali dalam keterasingan seperti sekarang ini. Bukan hanya di luar sana, bahkan di tengah-tengah dakwah Ahlussunnah sendiri sekarang apa? Dakwah tauhid mulai dianggap aneh, asing, dianggap ini adalah aliran radikal. Ini terlalu keras, ya. Kalau enggak mau keras dimatikan sound sistemnya. Ya. Namun ini yang ada, bahwasanya dakwah tauhid dulunya asing, aneh, sekarang juga dianggap aneh oleh sebagian kaum muslimin, bahkan oleh dai-dai yang mengatasnamakan sebagai dai sunnah dan seterusnya. Paham ya? Jadi orang Arab jahiliyah, mereka lebih paham kata para ulama tentang la ilaha illallah dibandingkan sebagian kaum muslim sekarang, karena mereka memang asli orang Arab, ya paham apa makna la ilaha illallah. Tapi kenapa enggak mau mengucapkan? Karena itu sekali lagi berat bagi mereka, harus melawan arus budaya adat istiadat mereka. Yang ketiga, mengapa kok keliru, salah menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Ya, karena jika makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang-orang musyrikin jahiliyah masuk Islam dan tidak diperangi oleh Rasul SAW. Kenapa? Karena orang musyrikin jahiliyah yakin tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah. Ya. Orang musyrikin jahiliyah, jangan dikira mereka itu enggak paham tentang Allah. Jangan dikira mereka itu jahil tentang tauhid rububiyah. Bahkan mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Banyak dalil-dalilnya ya, di antaranya dalam surat Yunus 31 Allah mengatakan qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa ma yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiril amra fa sayaqulunallah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun di bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Orang musyrikin sepakat menjawab, fasayakulunallah, Allah yang menciptakan semuanya, yang mengatur semua, memberi rezeki semuanya. Itu keyakinan orang musyrikin. Orang musyrikin mereka meyakini tauhid apa? Rububiyah. Mereka tahu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kalau seandainya la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis mereka sudah masuk apa? Islam. Enggak mungkin Rasul memerangi mereka. Mereka sudah meyakini Allah sang pencipta pengatur alam semesta. Ya, paham ya? Jadi itu bukan maknanya la ilaha illallah, dan sudah kita sampaikan tadi, la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Ya, bukan berkaitan dengan rububiyah. Nah, cuma jangan gagal paham, jangan salah paham. Duh, berarti salah kalau kita mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Salah atau benar? Saya tanya, ya, jangan ngantuk. Ini tompong ngantuk ya. Benar enggak ya ucapan ini? Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Yakin? Hati-hati, jangan sampai ya kalah dengan orang musyrikin jahiliyah. Sekarang yang kedua pertanyaannya, apakah salah kalau saya mengatakan arti la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah? Salah atau benar? Yakin ya? Ya, masa baru dikasih kenapa? Lombok tadi ya? Ada lomboknya tadi kan, tahunya tadi ya? Iya, harus bangun ya. Taib. Kemudian kita bawakan juga surat Luqman ayat 25 tentang keyakinan orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Mereka yakin tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Namun itu enggak memasukkan mereka ke dalam agama Al-Islam. Tetap Rasul menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti itu bukan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, kalau seandainya maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin masuk Islam dan tidak mungkin diperangi oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, kenapa kok keliru mengatakan arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Tadi intinya menyelisih pemahaman para nabi, para rasul. Itu yang paling utama. Ya, yang paling paham arti la ilallah adalah para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul mentafsirkan la ilaha illallah tadi ani budullah wastani buttagut ya qami budullah malakum min ilahin ghairu. Nabi Ibrahim berkata yang sudah kita sampaikan tadi dalam keutamaan tauhid, wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada ayahnya, ya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali Allah. Ini artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Dan Allah mengatakan Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat baqiyah, ucapan yang kekal abadi. Jazakallahu khairan. Mantap. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sekali lagi, ya, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah menyelisihi pengertian, penafsiran, pemahaman para nabi, para rasul. Satu poin ini saja sudah cukup untuk kita enggak mengartikan seperti orang-orang banyak itu. Loh kan? Ya, kalau kita kan ukuran kebenaran orang terbanyak, Ustaz. Tidak, dalam Al-Qur'an wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menjerumuskanmu ke jalan kesesatan, menyesatkan dirimu. Ya, ukuran kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan para anbiya, para rasul mengartikan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah ya qami budullah malakum min ilahin ghairu. Ya. Poin yang kelima, kenapa kok keliru mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Makna tidak ada Tuhan selain Allah tidak sesuai dengan fakta yang ada. Antum kalau renungkan, ya ini agak mendalam, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kata para ulama enggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena apa? Di lapangan, di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan selain. Betul enggak? Setiap agama punya Tuhan. Kok dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, A'arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik? Apakah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kok dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah? Ini enggak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, poin yang keenam, kata-kata ini lebih mendalam lagi, ya, kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah, ya, ini bisa, ya, bisa jadi bisa enggak, ya. Jadi bisa mengantarkan, ya, terkadang bisa mengantarkan kepada akidah yang sesat bahkan kufur, yaitu akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Yang mereka punya syiar, ya, kullu maujudin fil wujudi wujuduhu, ya, setiap yang ada wujudnya di alam semesta ini hakikatnya adalah wujudnya Allah. Itu akidah wahdatul wujud, ya, dan itu yang disampaikan oleh seorang tokoh mereka yang bernama Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ya, ada dua nama yang mirip namun beda akidah. Ibnul Arabi pakai alif lam, Al Arabi itu ulama mazhab Maliki, imamnya Ahlussunnah, ya, di zamannya. Ibnul Arabi. Ada lagi yang sesat, Ibnu Arabi tanpa alif lam. Itu yang punya keyakinan wahdatul wujud dalam kitabnya Fususul Hikam. Ya. Dia mengatakan sesungguhnya al-arif, ya, ini gelar-gelarnya mereka yang sampai tingkat makrifat, adalah yang melihat Allah itu ada dalam segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan ma fi jubbati illallah, tidaklah yang di jubahku kecuali Allah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, naudzubillah min dzalik. Ini cuma sekedar menunjukkan bagaimana kekotoran akidah mereka, kekejian akidah mereka terhadap Allah. Bahkan mereka mengatakan ma ra'aitul kalba wal khinzir illallah. Kata mereka, aku tidak melihat babi dan anjing kecuali Allah. Karena apa? Semuanya bersatu dengan Allah. Kata mereka, Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi. Kata mereka, Fir'aun itu benar sebetulnya. Cuma, ya, Nabi Musa tingkatan syariat, ya. Fir'aun sudah tingkatan marifat. Dia tahu. Ketika dia mengatakan aku rob kalian yang paling tinggi, itu Fir'aun telah bersatu dengan Allah. Paham ya? Pegang kepalanya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Memang inilah kalau antum lihat akidah-akidah di luar sana, wah, luar biasa, ya. Secara akal sehat saja tidak mungkin bisa diterima, ya. Cuma itu ada keyakinan-keyakinan yang sangat kufur, yang luar biasa kufurnya, ya. Allah mencela habis-habisan Fir'aun, kok kata mereka Fir'aun itu benar sebetulnya, ya. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, itu enggak salah karena dia bersatu dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kata Ibnu Arabi, dia mengatakan sesungguhnya al-arif yang sudah tingkat makrifat, kata mereka, adalah yang melihat Allah itu ada dalam segala sesuatu. Bahkan dia melihat bahwa Allah adalah wujud segala sesuatu. Cuma memang ada, ya, orang-orang yang mentakwil-takwilkan, oh, itu maksudnya ada, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini sebetulnya takwil. Padahal yang dimaksud oleh ilmu Arabi memang inilah akidah wahdatul wujud. Semua yang wujud ini adalah wujudnya Allah, kata mereka. Ya. Maka sekali lagi, kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah itu mengarahkan, bisa mengantarkan kepada akidah wahdatul wujud, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama yang lain, oleh orang-orang musyrikin, itu hakikatnya adalah wujudnya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan itu adalah wujudnya Allah. Nah, itu kata-kata apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ibnu Arabi juga mengatakan, al-arif yang sempurna adalah yang melihat semua sesembahan. Ini intinya. Yang melihat semua sesembahan manusia, Tuhan-Tuhannya manusia itu adalah jelmaannya Allah yang disembah. Ya, ketika orang-orang musyrikin menyembah patung, hakikatnya mereka menyembah Allah karena Allah telah bersatu dengan apa? Patung tersebut. Itu wujudnya Allah sebetulnya. Ya. Alhamdulillah kita dikasih apa? Naam, Ya, makanya kalimat tauhid, ya, tauhid itu adalah nikmat Allah yang paling mulia tadi. Kalau sudah enggak bertauhid, ya, akalnya ini sudah, ya, sangat amat luar biasa hina dinanya. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti apa? Binatang ternak. Ya, balhum adal, bakal lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, kemudian kata Ibn Arabi, oleh karenanya mereka menamakan sesembahan meskipun namanya, ya, meskipun namanya batu, pohon, hewan, manusia, binatang atau yang lainnya dengan sesembahan dari. Ya, kemudian pada pembahasan itu kita sampaikan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun intinya sama dengan 6 poin tadi atau sebagian dari 6 poin tadi. Mengapa tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jadi kita lewati saja ucapan Syekh Utsaimin karena intinya sama dengan sebagian dari 6 poin tadi. Sekarang makna yang kedua yang keliru, ya. Yaitu mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan di alam semesta kecuali Allah. Mungkin ada yang sekilas, apa sih kok dikatakan keliru? Kan betul sesembahan tadi al-ilah. Tidak ada sesembahan di alam semesta kecuali Allah. Ya, sebelum kita sampaikan, kenapa kok keliru ini? Hah? Iya, karena enggak ada kata-kata haqqun. Ya. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Allah mengatakan yang demikian itu karena Allah sesembahan yang harus kata-kata ada kata-kata apa? Tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau sekadar tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini samirawan dengan tadi, ya, sama saja dengan yang tadi. Ada poin-poin kekeliruannya. Ya, di antaranya ini kita sampaikan langsung dari ucapan Syekh Muhammad bin Jamin Zino. Beliau mengatakan ini adalah penafsiran yang salah, ya, mengartikan la ilaha illallah dengan la ma'budah illallah. Kalau tadi Al-Sunnah mengatakan la ma'budah bihaqin atau haqqun illallah. Kenapa kok keliru? Yang pertama, sesungguhnya banyak sesembahan selain Allah. Ini sama dengan tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini enggak sama dengan kenyataan yang ada. Karena di lapangan banyak Tuhan-Tuhan selain, sama dengan ini. Kalau dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, buktinya di lapangan banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini kurang lebih sama. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Jamin Zino, orang-orang Hindu di India, mereka menyembah sapi, dan itu adalah sesembahan mereka. Kok dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah? Bahkan bukan hanya di India saja, di negeri kita juga ada yang menyembah sapi, kerbau. Hah? Pewanya, ya, bahkan apa mereka berebutan kotorannya untuk dijadikan bedak. Yang ngalah berkah, ya, na'udzubillah min dalik. Itu seandainya, ya, kerbau itu bisa ngomong, ya. Mungkin digoblok-goblokin ya orang-orang tersebut, ya. Gimana, ya? Binatang yang sebagai lambang kebodohan disembah, ya. Mana yang lebih bodoh? Ya, binatangnya atau orangnya? Namun Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan apa? Lebih sesat dari binatang ternak. Na'udzubillah min dalik, ya. Kemudian kata beliau, sebagian kaum muslimin ada yang menyembah orang-orang yang telah mati, khususnya para nabi, para wali. Kok dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah? Makanya yang benar harus ada kata-kata bihaqin. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Harus ada kata-kata apa? Yang benar, yang berhak diibadai. Karena itu hanya Allah. Kalau sesembahan banyak selain Allah, jangan mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah. Paham ya? Paham enggak? Awas ya, kalau tanya lagi nanti. Ya, kemudian kita bawakan dalil-dalil dari Al-Quran tentang banyaknya sesembahan selain Allah. Yang itu menunjukkan tidak benar kalau dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian poin yang terakhir di dalam pembahasan yang kedua ini, ini sama dengan tadi. Kata-kata tidak ada sesembahan selain Allah ini bisa terkadang mengantarkan kepada akidah wahdatul wujud. Tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia ini adalah hakikatnya wujudnya Allah. Itu bisa mengarah ya, bisa. Meskipun enggak semua mengatakan itu, berakidah wahdatul wujud. Cuma ini sebagai bentuk sadz dzari'ah, menutup pintu kepada ya tadi wahdatul wujud, akidah persatunya Allah dengan hamba-hambanya. Ya, kemudian yang ketiga, penafsiran yang keliru terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah ini banyak dipakai oleh kelompok teroris Khawarij kontemporer ya, yaitu mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang membuat hukum atau memutuskan hukum kecuali Allah. Saya tanya kepada antum, apakah benar tidak ada yang boleh memutuskan membuat hukum kecuali Allah? Benar atau enggak? Yang keras. Kelihatannya kok ragu-ragu atau saya ulangi lagi pertanyaannya, jangan ngantuk sekali lagi. Apakah benar pernyataan tidak ada yang berhak membuat memutuskan hukum kecuali Allah? Ini kurang gorengannya ini. Kopinya ya. Ini segelas cukup enggak untuk semua ini? Saya ulangi lagi ya. Apakah benar mengatakan tidak ada yang berhak membuat memutuskan hukum kecuali Allah? Yang mengatakan salah, dialah yang salah. Ya. Ini harus ditegaskan. Makanya jangan ngantuk-ngantuk ya. Seorang muslim muslimah wajib meyakini tidak ada yang berhak membuat hukum, memutuskan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah putuskan. Wa man lam yahkum bima anzalallah falika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah falika humud dzalimun fa ulaika humul fasiqun. Allah mencela yang tidak berhukum dengan hukumnya. Wajib kita mengatakan berhukum itu dengan hukum Allah. Cuma ini bukan tafsir la ilaha, bedakan seperti tadi. Harus sadar ya. Saya ulangi, awas ini kopi loh ya. Sekarang boleh enggak mentafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada hakim, pemutus, pembuat hukum kecuali Allah? Boleh atau tidak boleh? Sekarang yang kedua, benarkah ucapan yang mengatakan tidak ada yang membuat hukum kecuali hukum Allah? Betul atau salah? Betul atau salah? Yakin sudah? Apa di sini saja, nanti di luar beda. Hati-hati ya. Jadi bedakan ya. Kita enggak menyalahkan mengatakan tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Itu benar, itu salah satu akidah kita. Cuma itu bukan makna la ilah seperti tadi. Saya ulangi lagi. Benar enggak kalau saya mengatakan tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah? Betul atau salah? Yakin? Enggak perlu tambah gorengan. Jadi bedakan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu betul, itu tauhid rububiyah. Cuma itu bukan makna la ilaha illallah. Paham ya? Awas keluar gagal paham nanti. Nah. Jadi di sini ada penafsiran yang keliru, dan ini yang sekali lagi sumber radikalisme, terorisme ya abad ini, itu karena salah memahami la ilaha illallah. Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang membuat memutuskan hukum kecuali Allah, dan mereka lanjutkan dengan mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad, halal darahnya, halal dibom ya. Dan itu ada dalam kitab-kitab mereka ya. Di rumah saya ada bukunya mereka, judulnya Kafir Tanpa Sadar ya. Alhamdulillah sudah kita pernah bantah di majalah 10 tahun yang lalu, mungkin lebih mungkin ya. Di situ dibuat statement yang tidak berhukum dengan hukum Allah, konsekuensinya kafir, presidennya kafir, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya, mungkin sampai Hansip security-nya kafir semua ya. Karena apa? Tadi salah memahami tadi wa malam yakum bima anzalallahu faulai kaumul kafirun. Ya, makanya kita luruskan di sini. Ya, di antaranya dengan membawakan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan pada saat ini ada orang yang mentafsirkan la ilaha illallah dengan mengesakan Allah dalam hukum. Ini adalah penafsiran yang salah. Ya, karena masalah hukum itu hanyalah bagian dari makna la ilaha illallah, bukan inti dari makna kalimat yang agung tersebut. Enggak salah memang, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah, itu benar, itu bagian dari la ilaha illallah, bukan inti dari la ilaha illallah. Jadi jangan salah paham. Ahli sunnah dalam masalah berhukum dengan hukum Allah itu pertengahan antara kelompok khawarij teroris dengan kelompok liberal. Kelompok khawarij teroris mereka mengatakan tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Namun keliruan mereka yaitu pada kata-kata yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad secara mutlak, itu keliruan mereka ya. Kelompok liberal lawannya mengatakan tidak apa-apa berhukum dengan selain hukum Allah. Bahkan mereka mengatakan hukum Islam sudah kadaluarsa. Mereka mengatakan hukum Barat lebih baik daripada hukum Islam. Ini kufur akbar. Ya. Alusnya pertengahan. Mengatakan berhukum wajib dengan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Namun yang tidak berhukum dengan hukum Allah gak langsung bisa dikafirkan secara apa? Mutlak. Ini bedanya kita dengan kelompok khawarij, ini bedanya kita dengan kelompok liberal. Paham ya? Nah, kata beliau, masalah berhukum itu hanyalah bagian dari makna la ilallah, bukan inti dari makna kalimat yang agung tersebut. Akan tetapi makna yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah ya, dengan berbagai macam bentuk ibadah, termasuk di dalamnya mentauhidkan Allah dalam masalah hukum. Seandainya manusia mencukupkan diri dengan tauhid hakimiyah ya, kalau Ahlussunnah mengenal ada tiga bentuk tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan ini sudah dikenal oleh para ulama sejak zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Li'anal asfal laisa min sifatir rububiyah walal uluhiyah fi syai'. Karena sifat bawah enggak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah. Jadi sejak zaman Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah, dikenal pembagian tauhid ada apa? Tiga. Kelompok khawarij teroris abad ini mengatakan ada yang keempat, yaitu tauhid hakimiyah. Dan itu yang mereka prioritaskan, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yang enggak mau berhukum dengan Allah kafir murtad dan seterusnya. Ya, sekali lagi, ini pembeda Ahlussunnah dengan kelompok khawarij atau teroris. Kata beliau, seandainya manusia mencukupkan diri dengan tauhid hakimiyah tanpa melaksanakan tauhid yang lain, maka mereka tidak termasuk sebagai kaum muslimin ya. Oleh karena itulah para pengikut pemikiran ini, pemikiran khawarij, takfirin, kutbin atau harokiin, mereka tidak melarang kesyirikan menyembah kuburan keramat. Kata mereka itu tidak signifikan ya, itu syirik yang kecil kata mereka. Makanya mereka itu apa, terus mengatakan kita perang yang di atas sirkul kusur kata mereka. Mereka punya istilah nuharibu syirkal kusur la syirkal kubur. Kita perangi syirik istana, kita tinggalkan syirik kuburan. Enggak apa-apa orang nyembah kuburan itu ya, enggak terlalu signifikan kata mereka. Ya, yang kita perangi kata mereka syirik istana. Mereka apa? Terus ingin memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Aparat keamanannya dibunuh. Karena apa tadi? Meyakini aparat keamanan membela hukum tauhid kata mereka. Yang membela hukum tauhid kafir. Ya, ada cerita yang pengalaman lucu terhadap mereka ketika kita membantah buletin mereka. Mereka dulu punya buletin, intinya sama tadi, ya. Bahkan mereka punya statement yang bernaung di bawah Departemen Tauhid itu kafir murtad kata mereka. Ya. Namun, ya, ini aneh tapi nyata, ya. Di buletin yang mereka cantumkan tadi itu, ya, ada tulisan, ini buletinnya mereka, kelompok teroris, ya. Mereka punya statement apa? Yang bernaung di bawah Departemen Tauhid, maka dia apa? Sedangkan di buletinnya mereka itu tertulis, ya, buletin ini di bawah yayasan ini, ya, atas rekomendasi Menko, ya, apa Menko? Menko apa? Menkumham, ya, Menkumham, ya. Saya bantah, kalian mengatakan yang di bawah naungan Departemen Tauhid kafir, kalian yayasannya di bawah siapa? Tauhid, ya. Berarti kalian juga apa? Kafir menurut kalian, ya. Subhanallah, bulan depan buletin itu terbit lagi, namun tanpa kata-kata rekomendasi Menkumham. Ya, itu kelakuan mereka, mudzabzabun. Mereka ngomong enggak sadar, mereka kayak orang mabuk, ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian mabuk, ya, sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Itu kayak orang mabuk, ya, mengkafirkan diri mereka sendiri, ya. Mengatakan ini apa, ya, negara tauhid, namun nggak mau berhijrah, ya kan? Masih pakai uang, ya, negara tauhid, ya kan? Nggak konsekuen. Nah, yaitu kurang lebihnya 3 penafsiran yang keliru tentang ya kalimat tauhid la ilaha illallah. Masya Allah, sudah habis waktunya ini, ya, mau habis sudah, tinggal masih banyak sebetulnya. Ya, kita ringkas saja. Yang berikutnya rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah rukunnya ada 2, ya, kita ringkas saja. Rukunnya ada 2, al nafyu wal isbat. Ya, an nafyu wal isbat, an nafyu peniadaan. La ilaha itu artinya tidak ada sembahan yang hak, meniadakan semua sembahan selain Allah. Illallah isbat penetapan, menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya, jadi kalau kita ditanya apa rukun illallah ada berapa? Apa saja? Ya, peniadaan dan penetapan. Makanya Allah mengatakan ya wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang mengkufuri taghut, sesembahan selain Allah. Itu nafi atau isbat? Peniadaan atau penetapan? Peniadaan, meniadakan semua sesembahan Allah. Kemudian kata Allah wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Ani budullah, sembahlah Allah. Penetapan atau peniadaan? Penetapan. Wastani butagut, tinggalkanlah tagut. Peniadaan atau penetapan? Itu harus ada. Ya, seperti sholat harus ada ruku-ruku yang terpenuhi. Kalau satu ditinggalkan tidak sah sholatnya. Demikian pula di sini. Harus dua-duanya ada. Meniadakan semua sembahan selain Allah. La ilaha illallah, menetapkan. Ya, sebagaimana kata Nabi Ibrahim tadi, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ya. Innani bara', aku berlepas diri, meniadakan. Illal ladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Penetapan harus ada duanya. Ya. Kalau orang itu menetapkan saja tanpa meniadakan, sama dengan orang musyrikin. Orang musyrikin jahiliyah mereka menyembah Allah di kala susah. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallah mukhlishina lauddin. Ketika ditimpa musibah mereka apa? Da'awallah, ikhlas berdoa. Namun ketika diselamatkan idahum yusyikun, mereka berbuat syirik, ya, menetapkan saja tanpa meniadakan, masuk ke dalam orang musyikin. Meniadakan tanpa menetapkan, ateis. Enggak ada sembahan yang disembah, ateis, ya. Harus ada dua-duanya. Meniadakan semua sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. Kemudian kita bahas syarat-syarat la ilaha ilaha illallah, salat ada syaratnya, menghadap kiblat, berwudu, ya, dan seterusnya. Syarat la ilallah juga ada. Satu saat seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih pernah ditanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, bukankah kuncinya surga itu la ilaha illallah? Kata beliau, bala, iya benar, walakin ma min miftahin illa walahul asnan, namun yang namanya ya kunci pasti ada apa? Tahu kan kunci? Ya biar lebih jelas lagi, ya, ada kunci enggak ini? Ya ini misalnya kunci, pasti ada apa? Gigi-giginya. Kata Wahab bin Munabbih, ma min miftahin illa walahul asnan, namanya kunci pasti ada gigi-giginya. Ida ataita bimiftain laul asnan futilakal jannah. Kalau engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, dibukakan surga bagimu. Jika tidak, tidak dibukakan surga. Kata para ulama, yang dimaksud gigi-gigi la ilaha illallah adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi enggak cukup hanya diucapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Kata para ulama ada 7 syarat-syaratnya. Seperti kata Al-Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam bait-bait syairnya, punya bukan syair cinta namun syair tauhid ya. Bila mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wayakun warodat, ada 7 syarat yang mengikat tauhid la ilaha illallah. Dan dalil-dalilnya ada pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fa inna lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu enggak bisa mengambil manfaat sampai dia menyempurnakan mengamalkan 7 syaratnya. Apa saja 7 syaratnya itu? Al ilmu ya, wal yaqinu, wal qabulu, wal inqiyadu fadri ma'akulu. Ilmu, keyakinan, penerimaan, dan ketundukan, wasidku wal ikhlas wal mahabba wafakakallah lima ahabba. Ikhlas, cinta, dan jujur. Itu 7 syarat la ilallah. Yang pertama al ilmu. Apa maknanya? Antum tolong nanti dibaca lagi di rumah ya, murajaah, kita sebutkan secara ringkas saja. Waktunya sudah terbatas, mepet sekali. Maksud ilmu di sini memahami apa maknanya? Apa? Syarat-syaratnya apa, rukun-rukun la ilaha illallah? Rasul mengatakan tadi, man mata wa huwa ya'lam. Barang siapa yang mati dan dia paham apa la ilaha illallah itu dari segi makna yang benar tadi, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka dia masuk surga. Fa'lam la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari apa itu la ilaha illallah. Harus dipelajari. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya, meskipun perlu untuk murojaah terus ya. Apalagi yang dengar sambil ngantuk-ngantuk. Ini perlu murojaah lagi, ya. Yang kedua, al-yakin. Harus yakin dengan maknanya. Apa maknanya? La ma'budah bihaqin illa illallah. Jangan sampai ada keraguan. Ya. Akidah itu yakin, tidak boleh ragu. Apalagi gizi, tidak jelas. Ini akidahnya apa? Ya. Harus apa? Yakin dan jelas akidahnya. Ya. Rasul mengatakan, ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kata Rasul. La yalqallaha bihima abadan ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Kata Rasul, barang siapa berjumpa dengan Allah dengan membawa 2 kalimat syahadat tadi tanpa ada keraguan dari sisi pelafatannya, dari sisi pemaknaan, penafsirannya, enggak ada keraguan, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin ya. Yang ketiga, al-qabul, menerima kalimat tauhid, menerima konsekuensi kalimat tauhid, menerima makna yang benar dari kalimat tauhid. Jangan seperti kaum musyrikin jahiliyah yang kata Allah yastakbirun, mereka sombong, enggak mau menerima kalimat tauhid secara lafadznya ataupun secara pengamalannya. Yang keempat syaratnya al-inqiyad, tunduk kepada konsekuensi La ilaha illallah, yaitu dengan melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, tidak beristighosah kecuali kepada Allah, tidak bernadar kecuali dengan karena Allah, tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah, tidak menyembelih kecuali dengan nama Allah. Itu namanya konsekuensi la ilaha illallah, tunduk patuh kepada konsekuensinya. Yang kelima, asidku, kejujuran, mengatakannya, memahaminya, itu lewat lubuk hati yang terdalam. Jangan seperti orang munafikin, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mengatakan dengan lisan namun hatinya enggak connect, ini munafik. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, al-ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, al-mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid, kalimat tauhid, jangan diinjak-injak, kalimat tauhid jangan dilecehkan, dan sebagainya. Demikian pula dengan apa maknanya, jangan disekutukan Allah dengan makhluk, jangan Allah disekutukan dengan para nabi, dengan para wali. Itu namanya enggak cinta kepada kalimat tauhid, apalah artinya slogan la ilaha illallah namun masih menyembah kepada selain Allah. Itu namanya enggak cinta kepada la ilaha illallah. Allah mengatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, di antara manusia ada yang membuat tandingan bagi Allah, yang menyembah selain Allah, dan mereka menjadikannya lebih, atau yang menyamakan mereka cinta kepada Allah SWT, atau mereka cinta kepada berhala itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asaddu hubbalillah, adapun orang beriman cintanya sangat amat luar biasa kepada Allah. Itu ada berapa syarat? 7, dan penjelasannya ada di buku itu, antum baca lagi dan juga dalil-dalilnya. Poin yang terakhir ini sebetulnya pembahasan khusus satu hari, insya Allah gak selesai. Pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya sholat ada pembatalnya, betul gak? Keluar angin itu membatalkan wudu. Ini sama juga, antum mengucapkan la ilaha illallah, namun kalau mengamalkan pembatalnya enggak manfaat la ilaha illallah. Apa saja? Banyak sebetulnya. Cuma kata para ulama yang banyak dilakukan ada 10. Ini 10 bukan pembatasan. Ini yang sering terjadi. Apa saja pembatal la ilaha illallah? Ini kita pelajari bukan untuk mengkafirkan orang, Namun yang pertama untuk kita jangan sampai terjatuh ke dalam pembatal-pembatal ini, dan juga sekedar untuk wa tawassabil haq wa tawassabi as-sabar. Yang pertama, kesyirikan. Apa kesyirikan? Menyekutukan Allah dalam ibadah. Minta kepada wali yang telah mati, minta kepada kuburan keramat, pohon keramat, minta kepada nabi yang telah mati, dan seterusnya. Nama syirik. Kalau sudah syirik, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Enggak manfaat ibadah mereka. Yang kedua, ini masih sama bagian syirik, cuma lebih dikhususkan karena sering terjadi, yaitu tawassul ketika berdoa kepada yang telah mati. Misalnya, wahai wali fulan, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Ini kata para ulama syirik kepada Allah. Karena apa? Wali yang telah mati, jangankan wali, nabi gak mungkin bisa mendengarkan doa orang yang masih hidup. Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan doa ucapanmu kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau gak mungkin bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah dikubur. Makanya dulu para sahabat setelah meninggalnya Rasul, enggak pernah mereka minta-minta doa kepada Rasul. Kalau Rasul waktu hidup, para sahabat minta doa kepada Rasul. Ada kisah orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat, minta didoakan. Rasul doakan ketika Rasul masih masih hidup. Ketika Rasul meninggal dunia, enggak ada sahabat yang datang ke kuburan Rasul minta-minta kepada Rasul dengan nama tabarruk, tawassul atau istighosah, enggak ada. Mereka minta kepada Allah. kalau mereka tawasul kepada orang yang saleh yang masih hidup di hadapan mereka. Seperti kisah ya zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika paceklik, mereka datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul yang masih hidup. Ya, seandainya boleh tawasul kepada yang mati, mereka akan mendatangi kuburan Rasul atau minta kepada siapa? Ar-Rasul. Namun mereka enggak melakukannya karena mereka tahu itu dilarang, itu syirik kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min duni aulia ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mengatakan, "Kami enggak menyembah wali-wali yang mati itu, namun mereka sekedar perantara antara kami dengan Allah untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekah-dekatnya." Itu perbuatan orang musyrikin jahiliyah, tawassul dengan yang meninggal dunia. Namun Allah vonis itu perbuatan syirik. Walladzina takhadhu min duni aulia. Poin yang ketiga yang termasuk pembatal keislaman, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrikin maksudnya ini non-muslim, ya. Mereka orang kafir, ya. Wah, terlalu kasar, Ustaz. Ya, kafir-kafir, ya. Katakan non muslim. Masa atau membaca ayat kul ya ayuha non muslim. Ayatnya apa? Kul ya ayuhal kafirun, ya. Antum enggak usah mengkafirkan mereka, sudah apa? Sudah kafir. Kalau mereka enggak mau dikafirkan ya masuk Islam, beres masalah. Paham ya? Ya, cuma memang ada orang-orang seperti ini, ya. Karena takut dibilang teroris, akhirnya apa? Enggak mau mengatakan itu orang kafir. Duh, kalau enggak mereka enggak mau jadi orang kafir, ya masuk Islam, ya. Kalau kita tetap mengatakan mereka apa? Orang kafir. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," ya. Cuma tetap enggak boleh kita apa? Mendolimi mereka seperti teroris, membunuh mereka tanpa hak, ya. Jangankan membunuh, antum mengambil buah mangganya yang di mungkin tetangga antum orang kafir, mangganya jatuh di rumah antum, jangan diambil, jangan mengatakan ghanimah haram, ya. Tetap katakan mereka orang kafir, namun enggak boleh diganggu, tetap enggak boleh apa dizalimi. Paham ya? Ya, jadi sekali lagi termasuk pembatal keislaman kalau mengatakan itu saudara-saudara kita seagama, karena agamanya samawi, haram, itu kufur besar. Ya, Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil, siapa ahlul kitab? Ya Nasara. Orang mengatakan mereka kafir, kok enggak boleh kita mengatakan mereka apa? Kafir. Iya. Bahkan pernah saya ceramah, ya, sama membahas seperti ini. Namun ada tadi, Ustaz, ada masukan dari orang-orang itu, Ustaz. Antum jangan mengatakan kafir-kafir. Loh, kau enggak dikatakan kafir apa? Non muslim, ya. Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun kok. Ya, kalau mereka enggak mau dikatakan orang kafir, ya masuk Islam. Nah. Jadi, antum kasih catatan ya biar enggak salah paham. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, ya, maksudnya di sini adalah yang selain kaum muslimin, ya. Karena takut disalahpahami seperti kelompok Khawarij, yaitu setiap orang yang jatuh ke dalam kesyirikan wajib dikafirkan meskipun dari kaum muslimin. Tidak, ya. Kalau ada orang muslim jatuh ke dalam kesyirikan, enggak langsung dikatakan apa? Kafir, musyrik, murtad. Tidak, dinasihati dulu, tegakkan hujjah dan seterusnya. Ya, namun ini maksudnya yang non muslim, ya. Kalau enggak mau mengkafirkan mereka atau bahkan ragu akan kekafiran mereka atau bahkan mendukung kekafiran mereka, maka hukumnya orang itu bisa apa? Kafir murtad. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, gimana nih? Sudah tinggal berapa menit lagi nih? Ya, dibaca saja. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna, ya, atau yang mengatakan seperti kelompok liberal, ajaran barat, hukum barat lebih baik daripada hukum Islam, ini bisa apa? Mengantarkan kepada kekufuran, kemurtadan. Beda dengan mengatakan hukum Islam itu yang terbaik, ya. Namun orang itu termakan syahwatnya, dia berhukum dengan sini hukum Allah karena syahwat, bukan karena keyakinannya Islam kadaluarsa atau lebih baik daripada hukum Islam itu kadaluarsa atau hukum barat lebih baik daripada hukum Islam. Itu kekufuran. Bedakan antara yang apa? Lebih mengutamakan hukum barat daripada hukum Islam, ya, dengan yang tidak berhukum dengan hukum Allah hanya gara-gara apa? Nafsu syahwat, itu enggak kafir, enggak keluar dari al-Islam. Yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Rasul, ya, mengatakan semakin panjang jenggot orang itu semakin goblok. Nah, ini membenci. Kalau sudah benci hukumnya kufur. Namun orangnya enggak langsung dikafirkan, bisa jadi mungkin lagi kehilangan akalnya dan seterusnya. Nah, yang membenci ya, ini juga berlaku bagi semua syariat Islam. Contoh ya, mohon maaf bagi akhwat, masalah poligami ya. Kalau membenci itu hukumnya kufur besar ya. Dan ini sekali lagi yang banyak terjadi, bahkan pernah ya saya kajian di ummahat, kajian ummahat ini cadaran rata-rata ya. Ada pertanyaan yang paling kejam selama saya jadi ustaz ya. Ini ya kita sampaikan meskipun pahit ya, enggak tahu dirasani mungkin. Ya. Ada pertanyaan, ya Ustaz, mengapa Islam itu kok kejam kepada kaum wanita? Kenapa Allah itu zalim kepada kaum wanita dengan membolehkan syariat poligami? Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan yang apa? Kufur, ya. Kalau memang dia masih berat, ya tolong diringankan. Namun hati-hati, kalau sampai memperolok, membenci, ini bisa hukumnya kufur besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati, ini syariat Islam ya, syariat Allah. Enggak ada artinya anti cadaran, enggak ada artinya anti salat kalau membenci syariat poligami. Membenci ya, bedakan antara membenci dengan merasa berat ya. Saya enggak berat ya. Cuma kalau mau silakan langkahi mayat saya. Ini Sami Rawon ya. Cuma ini sekali lagi bedakan. Kalau membenci, seperti tadi, nada-nadanya apa? Memperolok, ya. Bahkan menuduh Allah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Ini kufur besar hukumnya. Ya, sekali lagi hati-hati. Ini syariat Allah, ya, bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang keenam tadi sama kurang lebih, memperolok, ya. Benci dalam hati, memperolok dengan apa? Dengan lisan. Yang ketujuh sihir, ini sudah ma'ruf ya sihir. Kemudian yang kedelapan, membantu orang-orang musyrikin memerangi kaum muslimin. Ya, ini termasuk bentuk kekufuran besar. Yang kesembilan, meyakini ada sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Seperti misalnya mengatakan kalau sudah tingkat ma'rifat tidak ada kewajiban mengikuti Islam atau ajaran Nabi Muhammad. Ini kufur besar. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkannya sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Tolong nanti dibaca lagi kurang lebihnya. Saya mohon maaf wa jazakumullahu khairan katsira. Mungkin 5 menit saja kita baca pertanyaan dan kita jawab insyaallah ta'ala. Ini masalah politik sudah kita sampaikan. Kita Ahlussunnah kata Syekh Albani, minasiyasatil antarku siyasa. Di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Apakah membenci mengolok-olok langsung kafir tanpa hujah? Ini mengolok-olok apa? Mengolok syariat Islam? Iya. Bisa orang itu kufur. Cuma tadi mungkin orang itu gila atau hilang akalnya, enggak bisa langsung dikafirkan. Ya, batas aurat dengan non muslim ya, misalnya sama wanitanya ya, kata para ulama tidak ada masalah ya, tanpa kita pakai jilbab ya, untuk apa kita misalnya ada saudara kita, sepupu kita yang perempuan dengan perempuan atau dengan yang ya non muslim, tidak ada masalah ya, tidak harus menutup aurat karena sama-sama satu ya sejenis. Nah, nah, ini pertanyaan yang ya tadi ditunggu-tunggu. Bagaimana menurut Ustaz, suami saya ingin poligami? Siapa ini? Yang angkat tangan, siapa? Mumpung gak dilihat ya. Tapi suami saya, ini ada tapinya. Tapi suami saya belum memenuhi kewajiban untuk mengenalkan Islam kepada ibunya. Sedangkan untuk poligami bertambahlah beban tanggung jawabnya. Kebetulan suami saya ada di sini. Ya, saya enggak mau berfatwa sendiri, ya. Cuma ini ada fatwa dari ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Telegram beliau, itu sangat bagus ya, cuma ya panjang kalau kita sampaikan. Kata beliau, poligami itu ada 5 hukumnya, ya. Bisa wajib, bisa mustahab, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tapi kita ambil yang wajibnya saja ya. Ya, kata beliau, ya ini secara ringkas, nanti dilihat di Telegram beliau itu ada 5 hukum tadi. Yang wajib kapan laki-laki wajib poligami? Kalau ya, yang pertama istrinya ya mohon maaf tidak bisa melayaninya, ya atau ada cacat. Dan atau mungkin ya suaminya punya ya kekuatan yang luar biasa, overdosis. Ya, satu enggak cukup, khawatir jatuh ke dalam perzinahan, ya. Maka kata beliau hukumnya wajib dia poligami dan tidak boleh bagi istrinya melarangnya. Itu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Itu dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Jadi lihat sikonnya, ya. Namun kalau memang ya suaminya itu ya tadi satu saja sudah istrinya kekenyangan, ya. Dan dia juga ya bisa jadi kalau poligami bisa ya hancur-hancuran misalnya, ya maka bisa apa hukumnya, makruh atau haram. Jadi lihat kondisinya. Jadi anti seorang istri harus betul-betul tahu sikonnya dan tahu syariat Islam membenci kufur besar, ya. Kalau anti membolehkan, meridhoi, luar biasa pahalanya, ya. Rasul mengatakan idza salatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, wa shamat ramadan atau syahroha, puasa ramadan, kemudian wa ahsan farja, menjaga kehormatannya, wa ata'a zauja, dan mentaati suaminya, ya, maka dia akan dikatakan silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kalian apa sukai. Mau masuk surga enggak? Ya, ini salah satu pintunya. Nah, wallahu ta'ala alam, ya. Ya, saya rasa itu saja, saya cukup ya, daripada nanti saya dikejar terus poligami. Ya, wallahu alam, karena waktunya sudah ya mepet dan terbatas. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih perhatiannya. Wa jazakumul khairan katsira, aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.